Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 77 baris kaping kalih ninggil. Wa ammal ujbu anak-anak pun utawi ngujub iku fanadkur mongko becik nerangno ingsun fi ing dalem soal ngujub nutur nerangake usulan ing biro-biro dasar ahaduha utawi nomor sijine usulan iku anna fi'lal abdi sak temene penggawene kawula iku innama sorot angin mestine dadi lahu kedui fi'lul abdi apa sing dadi kimatun rego pekerjaan itu bisa menjadi ada nilai iku lima wako amin Allah iku lama wakoa nalikane tumibo lain lama wakoa nalikane tumibo apa fi'lul abdi minallahi saking Gusti Allah tumibo mauki arido ing panggonane rido walqabula lan tegese ketompo. Sesuatu itu punya harga di hadapan Allah apabila sesuatu itu diridhoi, diterima oleh Allah. Kalau tidak, ya tidak ada apa-apanya. Punya uang itu kalau ada yang jual dan mau menjual. Nah, kalau enggak ada orang jual, apa artinya uang? Kamu punya uang 50 miliar di tengah-tengah bedes sealas, ya enggak ada artinya. Maka amal ibadah itu ada nilai kalau amal ibadah itu sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum jelas apakah diterima atau tidak ya sama dengan tidak ada. Wa illa lanamun ora. Lamun ora krono ridane Allah. Kalau Allah tidak memberi ridho ya apalagi kamu mengharap ridhonya manusia ya pol-polane pol wong opahe ya mung pira. Aman ora oleh ridane Allah fatara mongko ningali sapa sira al-ajira ing buruh. Buruh tani. Ya malu kang tandang gawe sapa ajir tulan nahari sak suwene rino bidirhama ini kelawan mung oleh upah rong dirham cara Jawa ya macul sedina oleh 10.000 8.000 hari salan ing wong kang tukang jaga satpam ya saru melek sapa haris untuk kang Joko tulalairi saksuine wengi oleh melek bidani koini kelaming oleh rong danik sak danik iku sak pronem dirham jadi ujik mending wong macul. Wong macul ana 10.000 dino. Sing iso leren, iso istirahat. Sawulan oleh 10.000 turun 30. Lah telung atau sewu dewean. Di satpam kadang-kadang telung atau sewu ditumbung luru. Nah itu karena memang nilainya segitu, nilai pasar. Begitu pula orang yang punya keterampilan. Wakadali kalan koyo mengkono-mengkono tumandang. Wakadali kalan koyo-koyo mengkono-mengkono tumandangi buruh lan penjaga ashabu sinaati utai pura-pura wong kang duweni keterampilan. Wal khirafilan tegese tandang gawe keterampilan kebisanan. Kulu wakidin utai saben-saben siji ku yak malu tumandang sopo sopo kulu wakidin iku yak malu tumandang sopo kul. Setiap orang yang punya keterampilan itu bergerak, bekerja filali yang dalam waktu bengi, lembur wanaharan waktu rino fayakunu mongko ono apa kimatu dhali kargane mengkono-mengkono tumandangi ngamale kulu wahid ono iku daro imam pirang-pirang dirham makdudatan kan kena dihitung. Ulah wis oleh jahit ngetu sungi oleh klambi 10 polane opae ming pira padahal pak insorofta mongko lamun gelem gunakno sapa sira alfilaya penggawean mbok gunakno ilallahi tumandang marang Allah Ta'ala dengan cara apa fasumta mongko banjur poso sapa sira lillahi krana Allah Ta'ala yauman sedina ae fakana mongko ana poso muka poso sira zalikal yaum kang tetep zalikal yaum kang tetep ing dalem mengkono-mengkono dina iku lagi mata ora ana rega iku maujud iku lagi mata ora ana rega iku maujud lahu kedhi saum idza radiya tekalane wis rida sapa Allahu ing saum wa taqabbala lan tegese wis nampa sapa Allahu ing saum. Kalau puasamu diterima maka tak terhingga nilainya. Ora trimo mengrong dirham, ora trimo mengrong danik. Tapi saking larange sampai ora enek wong kuat bayar posomu. Sing kuat bayar Gusti Allah tok. Dan itu harganya tak terhingga. Tak terhingga. Kala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab innama yuwaffa angen pestine dituwoni dibayar dikencengi ditepati sapa sabiruna pira-pira wong sing padha sabar dituhoni ajrohum ing ganjarane sabirun biwairi hisabin kelawan tanpa kena diitung tak terhingga nilai amalannya karena itu dihitung sendiri oleh Allah. Wa fil khabar lan dalam siji hadis ada tuhan nyediana sopo ingsun liibadi gede biro-biro kaulo ingsun aso imina kang podo poso kabeh nyediakan maeng ganjaran la ainun kang ora utai meripat ikuro abiso ningali opo ain wala umbunun lan ora utai kuping iku sami abiso ngrungo ake opo umbun wala khotor lan ora ana kumrentek iku maujud ala kalbi basarin ing atase atine menungsa Ada cerita hadis meriwayatkan orang-orang yang terkena bala, belai-belai kecelakaan yang dia tidak senang, tapi dia lalu sabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah gelisah. Itu mereka tidak pernah ditimbang amalnya, mereka tidak pernah menerima catatan amalnya. Akhirnya mereka diberi keapian, pahala itu sok-sokan tanpa dihitung. Sampai orang-orang yang seger kewarasan gak kena musibah, mereka itu berharap kembali ke dunia lalu diguntingi dirinya sendiri, berharap akan terjadi balak yang diterima, karena tahu begitu mahalnya nilai kesabaran. Tahu banyak nek ning dunya wong ki gampang ora sabar, kenek balak sithik ngresula gak terima, ngaya woro pengen bendal, pengen ngalih, padahal yo menghindar dari musibah itu belum tentu dapat sesuatu. Wis akeh buktine karena ora sabar. Jadi wong ora nyekel duit ning isik kewarasan. Ora nyekel duit tapi kewarasan. Cedhek mboke, cedhek bojone, cedhek anake, ya mung perkara ora nyekel duit, ora betah. Duh mlayu ning Malaysia lah, saiki malah ketulo-tulo. Begitu itu banyak kasus seperti itu. Padahal kalau mau bertahan, sabar, meyakini hikmah yang ada di dalam pemberian Allah, maka satu hari itu ternyata bisa menjadi begitu banyak nilai surga sampai enggak ternilai. Fahadha yaumuka, fahadha mongkotawi iki-iki nilai iku yaumuka nilainya sedino siro. Aladikang kimatuhukan utai regane yaum iku dirhamani mengrong dirham ning dunya. Ngonorita ma'a istimalika sertane oleh nanggung siro, nanggung ataba ing kesulitan, ing kangelan, ing payah. Al-azimah kang agung. Wes kesel-kesel banget nek ora jamu ya ora kuat tenan. Boyok linu kabeh dengkeen. Tapi ya wong jengking terus, macul terus. Ngono ritek lembayar jik semoyo ngubungi bar maghrib. Sora lahu kullu hadhil qimati, sora wasdadi lahu kedwi kedwi opae dinamu mau, apa sing dadi kullu hadhil qimati iki-iki sekabiane, iki-iki rego rong dirham, oleh dadi rego rong dirham bitakhiri ghodain kelawan ngunduraken mangan bengi, mangan sore, ila asain tumeka maring mangan bengi. Sing mestine kuwe sore mang wis iso mangan nek nampa bayaran, terpaksa harus diundur sabis isak baru bisa makan. Itu kalau kamu menilai dirimu sendiri seperti itu, karena yang tahu dirimu sendiri. Nah, kalau kamu lalu membanggakan amal yang harganya hanya 2 dirham, membanggakan amal sehari semalam yang harganya hanya 2 danik, rong kricik, krecehan, liman kacer, itu gak ada nilainya. Lalu kamu bangga di hadapan Allah lah, apakah kamu sudah tahu bahwa Allah mau menilai seperti itu? Walau kumtalan lamuno sholat sopo siro lailatan sewengi lillahi krono Allah Ta'ala. Seandainya kamu mau sholat semalam suntuk lillahi Ta'ala, wa akhlas talan banjur ikhlas soko siro ha ing laylah ikhlas soko siro ha ing laylah lahu krono Allah kana wakono apa kiamuka oleh musolat iku lagi mata orang-orang regani lahu kedui Allah fisarofi ing dalam muliani wa nafasati dan keindahan. Apa hubungannya kemuliaan Allah yang begitu suci, keluhuran Allah yang begitu tinggi dibanding dengan sholatmu yang hanya apa bentuk kemuliaan seperti itu? Apa kamu kira kalau kamu gak sholat terus Allah berubah jadi bukan Allah? Yang enggak, artinya ibadahmu itu sebenarnya tidak sebanding dengan kemuliaan Allah dan tidak sebanding dengan pemberian Allah yang sudah diberikan kamu. Sampai kamu melakukan pun kan tidak tahu seberapa balasan Allah. Qala dawsallahu ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun fala ya'lamu monggo ora ngerti fala ta'lamu monggo ora ngerti sapa nafsun awa-awaan maing barang ufiya kang disamarake apa malahum kedhuwe nafsun entah itu nabi entah itu malaikat entah itu manusia biasa tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang disamarkan Allah itu apa rahasianya apa tidak ada yang tahu. Jazaan krono dadi piwales bima kelawan barang kanu kang ana sapa nafsun ana iku ya maluna padha nglakoni kabeh. Mereka tidak tahu apa yang sudah disediakan, juga tidak tahu sebenarnya nilainya seberapa. Fahadzal ladzi qimatuhu taniqoni au tiramani soro lahu kullu adil qimah wal qadar fahadza moko tawiki kinilai tinggi aladzikan qimatukan utawi rego dunyane ladzi qimatukan utawi regane ladzi ladzi ladzi amalan sing dilakoni ning dunya iku dani kaoni mun rong danik au dirhamani uto ming rong dirham iku soro dati opo hadha iku soro dati opo hadha lahu kedui hadha ngosek iku soro dati iku lahu tetep kedui hadha opo kulu adil kimati sekabiani iki rego wal qadrilan nilai pangkat derajat yang regane ning donya mek rong danik rong dirham ternyata kalau sudah diberi bandrol oleh Allah bisa begitu mahal padahal nilai nilainya hanya segitu. Artinya seandainya kamu ngeduk ibadah itu hanya kelangan sakmono. Balau ja'alta balik apa meneh lau ja'alta lamuno gelem ngenandani sapa sira lillahi karena Allah saatan mung sak jam usoli kang salat sapa sira fiha ing dalem saatan salat rakaataini ing rong rakaat khafifataini kang sedelok kang enteng karone kalau kamu mau salat satu jam dengan bacaan-bacaan ringan lah kok sak jam sak detik wae bal nafasan balik sak nafas sak ambekan kulta kang ucap sapa sira fi ing dalam nafsan ngucap la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Kamu ucapkan la ilaha illallah, maka ada balasan nilai dari Allah 4000 dosa besarmu akan dihapus oleh Allah. Nek kula mboten duwe dosa 4000 piye keluargamu? Nek keluarga kula nggih mun melok muni la ilaha illallah niku tanggamu. Wala tangga kula niku sak desa apik kabeh mun la ilaha illallah kabeh. Ya sak negaramu. Ngono panjene. Nilainya segitu mahal. Tapi krana panjen wong ora roh, enggak tahu informasi, jadinya dianggap remeh. Ada lagi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan memperlihatkan ucapan itu di depan malaikat. Dan Allah mengangkat malaikat itu menjadi saksi. Allah mengatakan, wahai malaikat, semua dosa-dosa orang itu sudah aku ampuni. Malah ada hadis yang singkat. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas, enggak ada motivasi apa-apa, enggak ada keinginan apa-apa, kecuali bahwa itu penghormatan terhadap asma Allah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sampai para sahabat bertanya, ikhlasnya la ilaha illallah itu gimana? Allah menjawab, antahjuzahu anil maharib. La ilaha illallah yang diucapkan itu sampai bisa menghalanginya dari berbuat yang haram. Itu. Sampai dikatakan lagi, barang siapa yang mengatakan, mengucapkan atau perawala akawitane balik, permulaan dia menjadi orang mukallaf itu kok mengucapkan la ilaha illallah, lalu di akhir hayatnya jika mengucapkan la ilaha illallah, lalu seandainya dia punya kejahatan 100 bentuk kesalahan, 1000 kesalahan, bahkan seandainya bisa hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dosanya. Dukwi mi'muni la ilaha illallah sepisan. Ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, maka la ilaha illallah itu akan terbang. Akan terbang, dibawa terbang oleh burung. Malaikat yang menjadi burung di bawah aras. Di sana lalu burung itu dengan modal setrum la ilaha illallahimu itu, lalu burung itu bertasbih bersama malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Lalu pahalanya di atas namakan kamu yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah terus piro lah kowe ngupai wong pentahlilan ngono ae ora enak sak jam kudu berkat. Kudu berkat sak wakul. Lah kowe sampai dino kiamat malaikat semono akeh. Berapa itu? Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, maka dia akan diampuni dosanya walaupun seperti buih lautan. Itu sudah enggak terhitung nilai dari la ilaha illallah. Itu cukup hanya saambekan. Saambekan iku lek ning dunya dienggo apa sih? Lah kowe macul iku pirang ambekan? Lah kowe lek gaple ngeplekno kertu iku pirang ambekan? Kowe guyon iku pirang ambekan? Lah iku lek mbok isani la ilaha illallah wis dadi pira? Qala da'u sapa Allah taala wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bi ghairi hisab wa man utai sapa wong iku amila gelem ngamal sapa man shalihan ing amal saleh mindakarin saking wong lanang au ungsa utawa wong wadon wa hawa wa hale utawi man iku mukminun wong sing iman faulaika mongko ta mengkono-mengkono man wong sing gelem ngamal iku yadkhuluna padha mlebu sapa man al jannata ing swarga yurzakuna hale diparing rezeki sapa man piwe fiha ing dalem jan. Padha mongko utawi iki-iki penghargaane Allah ning gone ngamale wong mukmin. Iku nafasun mung regane saambekan. Min anfasika saking pira-pira ambekan sira. Alatikan lagi mata kang ora ana, rego iku maujud. Waha kedhuwe nafasmu. Ngindal ahli dunia mungguwe penduduk dunia wala indakalan orang mungguwe siro dewi lau ngambekane piro regane ya memang kalau sedang sehat ya gak ada nilainya gerayah-gerayah golek tulungan jaluk tulung ora iso wong kelakepan iyalah bengok wong cangkeme kebeban. Maka satu nafas itu memang enggak ada nilai ketika enggak butuh. Tapi lek butuh, masya Allah ambekan sitok ae larang regane. Nah, kalau kamu hitung begitu, berapa sebenarnya nilai ambekanmu itu yang sudah terlewat, enggak ada apa-apanya. Fakam mongko ing pira tudi uwes niyani ake sopo siro amsala dari kain sepadane mengkono-mengkono ngamal mengkono-mengkono kesempatan buk sia-sia no fila syai aeng dalem ora ana swiji-wiji sing ngergani ambekanmu berlalu tanpa ada apa-apanya. Nilainya enggak ada. Tenagamu kamu gunakan demikian rupa enggak ada apa-apanya. Wakam yamurulan pirang-pirang yamuru sliwat alai kae ngatasé sira min zamani saking wektu saking mangsa bila faedah dan kelawan tanpa faedah masamu berlalu tanpa guna wasara lahu kullu hadha al-qadil azim lima anna huwa qa'amar diyan lillahi ta'ala. Menurut kamu sendiri memang tidak berharga. Menurut siapapun ambekan satu itu enggak berharga. Sehingga kamu tidak merasa kehilangan apa-apa ketika itu berlalu. Padahal itu bisa berharga karena mendapat stempel ridho Allah. Wasoro lan dadi kulau kedue amalmu wa Wasor lan dadi kula kedhi amalmu apa sing dadi kulo hadzal qadri lazim. Apa kulo hadzal qadri sakabehane iki? Derajat nilai al-azimi kang agung. Iku mang lima anahu krono sak temene. Krono sak temene amalanmu iku wako awus tumibu apa amal tumibu mardian haleh wusden ridani lillahi krono Allah lillahi kedui Allah Ta'ala. Bosa wis diridani fa'adzoma mongko banjur ngagungaken sapa Allah qadrohu ing derajate amalanmu. Waka surat lan wis dadi akeh apa qimatuhu regane amalanmu bifadlihi sebab kanugrahane Allah. Sing marai mahal itu kan anugerah Allah. Sing marai mahal itu kan karena ridho Allah. Kalau itu kembali kepada dirimu sendiri, ya enggak ada nilainya. Lah buktine kowe dhewe ora ngregani. Kowe dhewe ora ngregani. Buktinya kamu enggak merasa getun kehilangan. Ya gitu kok kamu banggakan. Mulane fahakun mongko wajib. Lil akili kedhi wong sing berpikir wong sing duwene akal idzan lamun kaya mengkono. Apa sing wajib an yaro arep ento ningali sapa akil ningali hakara ta'amalihi ing ainone ing inone amale akil waqillata qadrihi lan setitike nilaine amal. Amalnya itu enggak ada nilainya. Min haitsu huwa saking endinggon. Min haitsu saking iku saking endinggon huwa utawi amal. Dari amalnya itu sendiri apa nilainya? Lah pikir-pikir apa to wong jengkang-jengking, ployan-ployon, dolanan. Enggak ada nilai. Seandainya itu tidak ada nilai dari Allah, maka kalau orang paham betul mestinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'alayaro lan arep yenta ora ningali sapa akil ora ningali illa minnatallahi kejaba ing anugerah Allah Ta'ala anugerah alai ing atase akil fima yang dalam tumandang fima yang dalam balasan penilaian syarofa kangus ngagungaken mulyake sapa Allah rupane min qadiri amali saking nilaine amale man anilaine amale akil. Ya harus melihat bahwa ketinggian nilai semata-mata karena anugerah dari Allah. Wa a'zama lanus ngagungake sapa Allah ngagungake min jazaihi saking piwalese Allah. Maka amalnya yang jelek itu bisa menjadi mahal karena keriduan Allah saja mau menilai bahwa itu terbaik karena memang Allah kasih sayang pada manusia. Wa ayu khaddiro ala fi'lihi wa ayu khadiro lan arep yento jaga sapa si akil wa ayu khadiro lan arep yento ana yu khadiro wa ayu khadiro lan arep yento jaga sapa si akil jaga sapa si akil eh ala fi'liye natasi penggawene akil dijogo min an yakoa min an yakoa saking yang terjadi yang ketotumi bopo fi'lihi apa ngamal itu apa fi'lihi tumibu ala wajin ingatasi coro ingatasi wajah coro layas luhu kang ora patut apa fi'lihi ora patut lillahi maring Allah walaya kawal banjur ora tumibu minhu saking fi'lihi apa mauki urido walaya kawalan ora tumibu apa fi'lu minhu saking akil ora tumibu mauki arido ing panggonane ridane Allah dia harus menjaga sedemikian ketat kepada pekerjaannya harus dijaga hati-hati jangan sampai pekerjaan itu nanti terjatuh terjadi pekerjaan yang tidak patut di hadapan Allah lalu terjadi ketidakriduan Allah akhirnya fatadhabu mongko banjur jadi ilang fatadhabu mongko banjur jadi ilang anhu saking penggaweni abad mana apa sing ilang alkimatu regane jangan sampai pekerjaan itu lalu tak ternilai lagi menjadi hilang nilai alati kang hasolat kang wis hasil apa kimah lahu kedue fi'lihi yang sebenarnya pekerjaan itu sudah bernilai wa ya'udulan bali apa fi'lihi bali ilama maring asal usul kana kang ana apa ma fil asli ing dalam asale rupane asal-asale minal yamina samane saking rego al-hakiri kang ino rupane rego ino min darohima saking piro-piro dirham au dawani kauto piro-piro danik mengoleh dirham danik iku elek payu menulis ino ora payu wisan wa khosalan luwe ino maneh luwe murah luwe asor maneh mindalika saking mengkono-mengkono dawanik lan darohim bahkan mungkin ada yang lebih murah lagi orang menghargaimu ngono sing kaya pitutur apik-apik tenan krana sing nampa wong ora butuh malah diprekno tok saya tidak butuh khutbahmu saya tidak butuh ocehanmu saya tidak butuh mauidhahmu saya butuh uang ngono ora ana gunane ngoceh ngono mbahku pinter aku iso lek ngono ae aku butuh bukti nek kowe duwe duit kene wehno aku ngono itu aja lalu gak ada nilainya padahal kamu sangat-sangat bangga bisa nuturi wong bisa pidato wah kita itu ora iso dipekne wong wis ora iso akhirmu mbok omongin terus warek kok tengku ora iso warek aku butuh mangan gak ono mangan ae sudah gak ada nilai itu di hadapan orang aja hilang nilai wa misaluhu tai contone kami salu tai contone contone ngamal sing ora ana regane iku anal unkuda sak temene sak dompol menawi nabi saking anggur wal itu barotalan piro-piro bongkok minaroi khani saking kayu wangi iku yakunu ono iku kima tau dadi regane unkut utawa isbarah mang disuki dalam pasar iku da apa sing dadi regane dani koni apa obare niku iku yakunu ana Apa kimatuhu regane unkut lan isbaroh fisuki yang dalam pasar iku danikon mung sak danik. Mung sak danik, mergo lek ngedol ning pasar. Ono, kowe dodol kripik. Kripik Kairot, kripik Garut. Sing sakjane kripik Garut iku ya setengah ampah sakjane wong. Saripatine wis mbok nggo pati. Gawi sampai limbahe mbok gawe kripik Garut. Gurih banget. Kuwi lha mbok dolok ning pasar biasa ngono ala murah. Sak kilo 2000. Ngono. Coba lah kuwi mbok kirimno ning ngene. Bu Presiden. Bu Presiden niku gak enak sing ngirimi Garut. Kemudian tahu rasa no enak makan Garut buat kiri aku terus gue rioyo oleh kiriman rong juta Garut neng diso murah enak regane. Tapi itu nanti kalau sudah iso marmno mendapat ke tempat menjadi karmane si yang berkuasa, maka itu menjadi mahal. Ya ini, enek anggur sak dompol, enek kayu garu sak bongkok. Itu ketika di alas ya ada nilai. Mana nilai? Apa gunanya? Tapi fa'in ahja. Fa'in ahja lamun kirim hadiahu eng unkut. Lan idbaroh man. Sopo sing paling hadiah wong wahidun wong siji ila malikin maring ratu mahisatihi kelawan sertane murai unkut tapi krono kemarman dadi mahal mahisatihi sertane murai unkut fawako amoko tumi bopo unkut minhu saking wahid tumi pomau ki arido ing panggonane kemarmane Malik. Iku ya bu mongko weweh paring sapa Malik. Ya bu mongko weweh sapa Malik lahu maring Wahid. Ala zalika ing atase mengkono-mengkono hadiah emang. Maringi alfa dinarin ing 1000 dinar. Loh, ana ning pasar mek sak danik, lho bangsa teko ngene. Raja kok oleh balesan 1000 dinar. Lima waqa amilu mauqi arido. Lima waqa akrana wis tumiba apa? Oh, wis tumiba apa unqut mang minhu saking saking wahid. Tumibo mau ke arido ing panggonan tumibane kemarmat fasoro makimatu habatan makimatu habatun bi alfi dinarin fasoro mongko dadi apa ma barang kimatu hukang utawi regane maiku habatun mung sak wiji barang itu harganya hanya satu biji aja. Lah kok oleh nilai iku bi alfi dinarin lawan 1000 dinar. Itu karena ridonya Malik tadi. Nah, kalau enggak rido malah dianggap penghinaan. Wah, malah dihukum. Rogundelan kayu wangi mang. Raja mongko hu ing unkut dibaleno ilahi maring Wahid. Raja mongko balik maneh raja mongko balik maneh apa unkut sing kirimno mang balik maneh ilaki mati maring regane unkut al khosisati kang banget murai ya kembali murah lagi iku lek urung bosok lek wis bosok malah renek wong nyat itu lek gak salah persepsi gak salah kedaden lek salah kedaden malah dianggap penghinaan malah dihukum rupanya min habatin mengergo sak wiji audani kena to sak danik fakadzalika mengko kaya mengkono-mengkono nasibe ngamal nasibe anggur mang manah nufi mau tawi ngamal nahnu kang utahi kita iku fiing dalem mah sebagaimana nasibnya anggur sak dompol tadi begitu pula nasibnya amalan kita terhadap Allah. Maka kalau kamu lalu merasa bangga, merasa sudah baik melebihi orang lain, itu sebenarnya alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Enggak bisa lah, apa dasarmu? Kowe muni saya sudah iku lah dari kamu. Lah terus sing payu kuwi sapa? Kowe bengak-bengok lek kula saestu kula pun berjasa. Lho berjasa iku lak jarimu. Lah nek sing tukang menetokno kepastian kowe dianggap ora berjasa kan malah dianggap penjahat kowe. Iya ta? Untung Suropati kuwi pahlawan apa ekstremis? Ya karek delok-delok. Walek sing nyawang bangsa Indonesia ya wah itu pahlawan nasional. Tapi lek sing delok Superman londo itu ekstremis. Pemberontak. Makanya enggak bisa kamu bangga pada apa yang sudah kamu lakukan. Karena apa? Sangat mungkin apa yang sudah kamu perbuat itu justru malah kembali menjadi tak berguna. Nek sekedar gak berguna ngonae gak masalah, kalau disalahpahami bahwa itu dianggap sebuah kesalahan, kan itu masalah. Kalau dipikir-pikir itu jadi kan yuk piye toh bapaknya kaya enak uang ngeleh bondone negoro dari kotaan Bulog masuk ke kotaan Kas Negara, lalu masuk ke kotaan yayasan, lalu ke orang banyak, toh semua itu bangsa Indonesia. Itu kan soal coro gak diridani itu aja. Menotok aja nih. Tetapi itu juga jadi penting lah, karena semua gitu diperbolehkan kan ya tatanannya jadi rusak. Mulane ya rena-rena ana kalane wong mateni itu dadi ibadah, ana kalane wong mateni kuwi dadi fitnah. Itu bisa. Ada kalanya orang memberi itu dianggap sedekah dan pertolongan, ada kalanya orang membeli itu malah jadi perbuatan yang gak diridhoi Allah. Akeh contohnya akeh. Nek wong dodol sewengi gak payu wis rada bengi terus mbok tukoni wonge marem apa ora? Marem. Lah nek marem itu kan sudah namanya menggembirakan orang, namanya idkhalus surur. Idkhalus surur marem. Tapi kan itu ukuran dari manusia bahwa itu marem no. Tetapi kalau caranya itu enggak diridhoi Allah ya jadi malapetaka. Ana wong tawa-tawa ngonoane kuwi Mas kok mampir. Wah wis mesakne Mas dereng payu dereng enten sing menggok. Kamu pakai alasan itu tadi, wah saya harus jadi pahlawan ini menyelamatkan. Nek wong tawa-tawa urung payu ket sore ya tak payone ah. Lah niatmu tulung wong. Apa itu berarti kamu sudah berbuat baik? Ya, kalau menurut ukuran apa yang jadi undang-undang dan peraturan Allah itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Artinya secara lahir nanti pelanggaranmu itu ada nilai sendiri, dini ono keniatan apik ning jero nanti ada nilai tersendiri. Kalau itu dimaksudkan nilai. Tapi kalau justru kamu akan dinilai sebagai orang yang meremehkan aturan Allah, terus kamu dikuyo-kuyo oleh malaikat, dicatat bahwa kamu sudah menghina peraturan Allah, berarti kamu menghina Allah. Nah, kamu harus dihukum di neraka. Oh, kocur kowe tiwas. Kowe niat tulung. Gitu. Ada kalanya justru ketika orang ya dengan setengah memaksa dan memperkosa karena mantenanya sing wedok urung atut, maka dengan ngapusi berbagai macam cara, ngapusi rayuan gombal. Kebiyen jenenge wong goroh ngapusi iki dosa. Tapi ketika itu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, maka ketika setiap sentuhan itu akan ada pahala. Padha bentuke. Mung beda panggonan pengakuane, beda nilaine. Maka yang menjadi pusat harga dan kemuliaan itu sebenarnya bukan dari manusia yang melakukan, tapi harga dan kemuliaan itu dari Allah. Maka tidak ada alasan sebenarnya bahwa lalu kita berbangga diri karena sudah begini, sudah begitu, atau membanggakan orang lain yang dekat kita. Wah, mbahku wis ngene, mbahku wis ngono, aku iki adike iki, adike iki lah, iki wis ngene, wis ngono, lah sing ngene ngono lah adikmu, lah kowe kan nungrong. Enggak bisa. Jangan berkata bahwa bapakku biyen ngene, bapakku biyen ngono, tapi kamulah apa itu yang kamu perlihatkan. Alaisal fata man yakulu kana abi walakin alfata man yakuluha anada. Bukanlah seorang itu dikatakan pemuda yang gagah berani kalau setiap saat kemana-mana minta fasilitas karena orang tuanya. Oh, bapak saya dulu itu temannya sampai loh pak. Ketika sampean dulu masih berjuang mengusir Belanda di gunungan dulu kan, yang membuatkan tiwul itu sak bungkus itu kan ibu saya, itu yang nyangoni caping gunung itu kan ibu saya. Nah, ini saya anaknya sekarang, maka saya minta fasilitas ini. Lu itu kan sing berjasa kan ibumu, sing berjasa kan bapakmu, lah kowe kan malah ngerepoti nalika kowe arep budal perang malah kowe njaluk gendong, malah ngerepoti nalika kowe kok minta balasan. Apa jasamu? Pemuda yang namanya pemuda betul-betul adalah inilah saya telah berbuat. Nah, begitu pula soal nilai harga diri tadi. Harga diri itu kan bukan penilaian kamu. Harga diri itu menjadi harga kan karena nilainya Allah. Lah, Allah sendiri merahasiakan nilai itu. Apa alasanmu lalu kamu menilai dirimu sebegitu baik? Ya, makanya ya seperti itulah nasib kita sebagai hamba Allah, tidak punya wewenang untuk menilai, untuk nyensor, lalu mengontrol, lalu menyalahkan, membenarkan, itu bukan hak kita. Fakadzalika ma nahnu fihi murtane fatanabah. Fatanabah mongko ilinga sapa sira. Wa absir lan sadara sira, angen-angena sira minnatallahi ing anugrahe Allah. Wasin lan jaga sapa sira filaka ing pengawe sira, dijaga ama saking tumindak yasinu kang bisa ngasorake ngelekake apa mahu ing filaka indallah ya nang ngersane Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah, jangan sampai punya sifat riak dan ujub sehingga menghancurkan, melebur apa yang sudah kita lakukan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anqul sahabatu rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.